Pemirsa Asana, ada masalah lain terkait dengan masalah bersuci. Banyak orang yang masih ragu, apakah jika suami istri bersentuhan setelah wudu itu membatalkan wudunya? Karena belakangan, banyak sumber yang menyebutkan hal itu tidak membatalkan wudu. Sementara, di tanah air, sejak kecil kita sudah diajarkan bahwa bersentuhan dengan lain jenis itu membatalkan wudu. Dalam hal ini, kita menemukan tiga perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mutlak tidak batal, yaitu kalangan mazhab Hanafi, dan ada yang mengatakan mutlak batal, yaitu kalangan mazhab Syafi'i, dan ada lagi yang di tengah-tengahnya, batal kalau dengan syahwat dan tidak batal kalau tidak ada syahwatnya. Namun meskipun ketiga mazhab ini berbeda, sumbernya sama, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 6. Ketika Allah berfirman, Aula mastumun nisa'a falam tajidu ma'an fatayammam. Aula mastum, atau kamu menyentuh an-nisa', perempuan. Laki-laki menyentuh perempuan, suami menyentuh istrinya. Maka disebutkan di situ, kalau kamu tidak menemukan air, maka bertayammumlah. Maka dari situ kemudian diambil kesimpulan bahwa sentuhan itu membatalkan wudu atau membatalkan juga menjadi berhadas besar. Nah, hanya saja dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang makna la mastum. Tadi sudah saya katakan mazhab Hanafi mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena mereka mengatakan la mastum di situ artinya bukan sentuhan kulit dengan kulit secara fisik, tapi ini adalah majazi, ini adalah kiasan. Maksudnya la mastum adalah jama'tum, terjadi jima, hubungan seksual antara suami dan istri, maka itu membatalkan, dalam hal ini menjadi hadas besar. Kalau mau mandi janabah tidak ada air, gantinya adalah tayamum. Sementara dalam madhab Asy-Syafi'i, la mastum dimaknai secara hakiki. Yang namanya lams itu adalah sentuhan, sentuhan kulit dengan kulit. Bahkan dalam hal ini suami istri pada hakikatnya bukan mahram. Kalau mahram tidak mengapa. Misalnya seorang anak laki-laki dengan ibunya, seorang ayah dengan putrinya, seorang saudara laki-laki dengan saudari perempuannya, mereka adalah mahram. Kalau terjadi sentuhan kulit memang tidak batal, tetapi kepada yang bukan mahram maka itu membatalkan. Dan bahkan antara suami dan istri, sesungguhnya banyak orang agak keliru, suami istri itu bukan mahram, karena makna dari kata mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Nah, kalau sudah jadi istri kita, ya pastilah dia bukan mahram. Maka suami ketika bersentuhan tangannya dengan istri, kulit ketemu kulit, di dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan wudu. Dalilnya adalah Al-Quranul Karim, kekuatan hukumnya qat'i. Qat'iyus subut, qat'iyud dilalah. Secara subut itu sahih mutawatir memang ayat Al-Quran, dan secara dilalah, secara bagaimana itu bisa diambil menjadi hukum, jelas sekali. Zahir ayat bunyinya, la mastum, kamu menyentuh. Nah, tetapi dalam hal ini, memang sebagian ulama mengatakan bahwa, oh tidak batal, kenapa? Karena Nabi pernah menyentuh Aisyah istrinya. Di malam hari ketika beliau sedang sholat tahajud, beliau geser kaki dan sebagainya, sehingga dikatakan bahwa tidak mengapa kalau suami itu menyentuh kulit istrinya. Bagaimana jawaban mazhab Syafi'i? Ternyata mereka mengatakan bahwa hadis itu memang sahih, tetapi berapa usia Aisyah pada saat itu? Mereka mengatakan bahwa usianya masih belum lagi baligh, belum haid, sehingga dia termasuk wanita ghairu mustahah, yang sama saja dengan seperti menyentuh orang yang mahram. Kalau dia belum haid, itu tidak mengapa untuk disentuh kulitnya. Juga ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sebelum sholat itu mencium istrinya. Baik, ini adalah sebuah dalil yang digunakan oleh mereka yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa hadis itu tidak kuat, tidak sahih, tidak bisa dijadikan sebagai standar isnad ketika menjadikan ini dasar hukum bahwa Rasulullah itu belum tentu benar ketika beliau mencium istrinya sebelum sholat, lalu kemudian sholat langsung begitu saja. Nah, dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Intinya adalah bahwa sebagian mengatakan sentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu yaitu mazhab Hanafi, sebagian lagi mengatakan membatalkan wudu yaitu mazhab Syafi'i, dan di tengah-tengahnya ada pendapat ulama mazhab Malikiyah yang mengatakan bahwa batal wudu itu kalau suami menyentuh istrinya dengan syahwat, walaupun mungkin sentuhannya dengan alas, dengan kain, dengan pakaian, tapi bila ada at-taladzuz, ada syahwat, maka itu membatalkan. Sedangkan kalau sentuhan itu terjadi begitu saja tanpa sengaja, tanpa ada niat untuk melakukan sesuatu dan tidak muncul syahwat, maka sentuhan seperti ini dalam mazhab Maliki tidak membatalkan wudu antara suami dan istrinya. Adapun kita di Indonesia memang rata-rata bermadhab Syafi'i, maka tidak aneh dan tidak heran kalau banyak ulama di Indonesia yang mengatakan suami istri sentuhan kulit batal wudu mereka berdua. Yang menyentuh atau yang disentuh sengaja tidak sengaja, ada rasa tertentu atau tidak, pokoknya sentuhan kulit dengan kulit itu membatalkan. Itu yang merupakan mazhab Syafi'i, dan tidak aneh kalau kita menemukan hal itu karena memang Indonesia rata-rata mazhabnya adalah mazhab Asy-Syafi'i, dan pendapat itu memang didukung dengan dalil-dalil yang kuat baik dari Al-Qur'an, dari Sunnah, dan berbagai macam sumber-sumber hukum syariat yang lainnya. Beliau menyebutkan bahwa setiap ada seorang hamba dari umatku, orang Islam, orang mukmin, kalau dia berwudu maka keluarlah dari hasil wudunya itu dosa-dosanya. Idza tawadda'a 'abdun muslim au mukmin fa ghasala wajhahu. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin dia berwudu dan dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, keluar dari wajahnya itu semua dosa-dosanya itu. Di mana dia mungkin sudah pernah melihat yang haram, nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'alma, dosa-dosa yang pernah dia lihat itu keluar bersama dengan air wudunya itu, au ma'a akhir qatril ma', atau bersama dengan tetes yang terakhir dari air wudunya itu. Wa idza ghassala yadayhi kharaja kullu khati'atin, ketika dia membasuh, mencuci kedua tangannya, keluarlah semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kana batashatha yadahu, yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya ini, ma'al ma', bersama dengan air, au ma'a akhir qatril ma', atau bersama dengan tetes air yang terakhir. Bahkan Nabi meneruskan, fa idza ghasala rijlaihi, ketika dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khathiatin, semua dosa-dosa itu keluar bersama dengan langkah-langkah yang pernah dia lakukan. Mashatha rijlahu ma'al ma'i au ma'a akhir qatril ma'. Maka orang yang sudah berwudu itu, dia sudah membasuh wajahnya, tangannya, kakinya, kata Rasulullah, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, orang itu sudah keluar dan menjadi suci dari dosa-dosanya itu. Maka dengan logika hadis ini kita bisa memahami bahwa air wudu itu mencuci dosa-dosa dari wajah, tangan, dan kaki, dan oleh karena itu airnya kotor bersama dengan dosa-dosa itu. Maka alangkah lebih bagusnya di dalam mazhab Hanafi dikatakan segera dikeringkan, segera dibuang, karena itu sudah air yang kotor. Tetapi lepas dari perbedaan kedua pendapat ini, sesungguhnya tidak ada ulama yang mengatakan wajib untuk dihapus atau wajib untuk dikeringkan. Juga tidak ada yang mengatakan haram untuk dihapus dan dikeringkan. Keduanya hanya berkutat pada seputar masalah mana yang lebih afdol, apakah dikeringkan saja atau dibiarkan basah. Masing-masing punya dalil dan masing-masing kuat dalilnya. Oleh karena itu kita bebas untuk memilih di antara kedua pendapat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat memanggil kita masuk ke dalam surganya.